wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihudahu ila yawm al-qiyamah faqala ta'ala fil qur'an al-azim ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله الحمد لله pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas di Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala. Setelah kita menyelesaikan pembahasan masalah yakni istighatsah dan bahwasanya istighatsah itu termasuk dari salah satu bentuk ibadah, maka tidaklah sepantasnya seseorang beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan seseorang beristighathah kepada selain Allah, meskipun itu para nabi, para malaikat, para wali, apalagi selain daripada mereka, maka berarti mereka telah terjatuh dalam perbuatan syirik dan telah membatalkan tauhidnya seseorang. Sekarang kita lanjutkan di bab yang lain. Di dalam kitab tauhid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kitab Tauhid, beliau mengatakan babu qawlillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun, apakah mereka itu akan berbuat syirik? Apakah mereka itu akan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Bahkan mereka itu sendiri diciptakan. وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, dan mereka juga tidak mampu untuk memberikan pertolongan. وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, bahkan menolong diri mereka sendiri mereka tidak bisa. Surat Al-A'raf ayat yang ke-191 sampai 192. Ini ayat yang menunjukkan celaan bagi perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Karena selain Allah subhanahu wa ta'ala itu sama sekali tidak bisa menciptakan apapun, maka tidak pantas untuk disekutukan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka sendiri itu diciptakan. Para malaikat sekalipun, mereka ini tidak bisa menciptakan apapun, dan mereka sendiri itu bahkan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka juga tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi selain daripada mereka, dari kalangan para wali, ataukah bahkan benda-benda, tentunya tidak pantas untuk dijadikan sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka itu tidak bisa, la yakhluqu syai'a, tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Bahkan mereka itu wahum yukhlaqun, mereka sendiri itu diciptakan. Dan mereka juga tidak bisa memberikan pertolongan. Pertolongan kepada orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan bahkan menolong diri mereka sendiri tidak mampu. Tentunya tidak pantas lagi untuk dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini global dari surat Al-A'raf ayat yang ke-191-192. Sekarang kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan dalam mulakhasnya. Beliau mengatakan munasabatul bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Anna al-musannif rahimahullah bayyana fihi al-adillah 'ala butlan asy-syirk wa bayani hal mad'uwin. Di sini mungkin perlu ditambahkan ya dulu. Hal mad'uwin min dunillah. Wa fi dhalika تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Bahwasanya musannif penulis kitab tauhid yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau di dalam kitab tauhidnya menjelaskan tentang dalil-dalil batilnya kesyirikan dan juga penjelasan akan keadaan sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini, musannif penulis kitab ini akan menjelaskan kepada kita dalil-dalil tentang batilnya syirik dan juga penjelasan akan keadaan sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dhalika taqrirun lit tauhid bil barahin al qati'ati, dan hal itu dalam hal itu terdapat padanya penetapan bagi tauhid dengan burhan-burhan, yakni dengan penjelasan, dengan bukti-bukti yang pasti. Ini tentunya sangat sesuai dengan pembahasan kita kitab tauhid. Allah menyatakan ayyushrikuna ma la yakhluq syai'un hum yakhluqun. Di sini ayyushrikun ini istifham ingkari. Istifham ingkari. Pertanyaan tapi sifatnya itu mengingkari. Apakah mereka menyekutukan? Apakah mereka berbuat syirik dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu, dengan apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun? Ini pertanyaan tentunya pertanyaan bentuknya itu mengingkari. Mengingkari akan perbuatan orang-orang musyrik yang mereka beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pertanyaan di sini sifatnya adalah taubih 'ala man yusyriku fil ibadah. Menjelekkan, mencela orang yang menyekutukan Allah dalam hal peribadatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ma la yakhluqu syai'a, yani makhluqat la yaqdiru 'ala al-khalqi wa laysa fiha ma yastahiq ma tastahiqu bil ibadah. Yani para makhluk yang mereka itu tidak mampu untuk menciptakan. Bukanlah seorang pencipta. Wa laysa fiha ma tastahiqu bil ibadah, dan dalam ya sesuatu yang dijadikan sebagai sekutu tadi, ini tidak ada apapun yang menyebabkan sesuatu itu berhak untuk diibadahi. Karena di sana nanti ada beberapa perkara, yakni beberapa sifat yang dengan sifat tersebut pantas untuk disembah. Yakni di antara sifat-sifatnya Allah yang menciptakan. Ya, dan juga yang lain nanti akan dijelaskan di ayat-ayat yang selanjutnya. Ya. Dan pada sekutu selain Allah tadi tidak memiliki hak apapun sehingga pantas untuk diibadahi. Wa hum yukhlaqun ay wa haula'il ma'budun makhluqun muhdathun. Wal makhluqu la yakunu syarikan lil khaliq. Yani mereka ini yang disembah itu tadi, mereka itu adalah makhluk. Mereka itu dibuat, diciptakan oleh Allah. Ya. La yakunu syarikan lil khaliq, mereka sama sekali tidak memiliki sekutu, tidak memiliki keikutsertaan di dalam penciptaan ya, bersama al khaliq, bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa la yastati'u lahum nasra, yani ay wa haula'il ma'budun la yaqduruna 'ala nasri 'abidihim, yani bahwasanya mereka itu yang disembah tadi selain daripada Allah, maksudnya mereka itu tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya mereka. Wala anfusahum yansurun ay wala yaqduruna ala ay yadfa'u an anfusihim man arada bihim darran fa kayfa yadfa'unahu an ghairihim. Jadi maksudnya mereka itu tidak mampu untuk mencegah, menolak dari diri mereka itu, yakni man arada bihim dharra, yakni orang yang telah Allah inginkan bagi mereka itu madarat. Kalau Allah sudah menentukan madarat, menentukan bahaya akan menimpa seseorang, mereka sendiri tidak bisa mampu mencegah madarat tersebut dari diri mereka. Fakaifa yadfa'una an ghairihim, maka bagaimana mungkin mereka bisa mencegah madarat tersebut dari selain mereka, sementara madarat yang akan menimpa mereka sendiri tidak bisa untuk dicegah ketika Allah sudah menentukan seperti itu, apalagi mencegah madarat yang akan menimpa orang lain. Ini beberapa mufradat dari ayat tersebut. Kita lanjutkan di makna ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Yubighu Allah Subhanahu wa ta'ala al-musyrikin bi annahum ya'buduna ma'ahu ma'budat la takhluqu shay'a wa laysa fiha ma tastahiqqu al-ibadah bihi wa la tadfa'u ad-dharra 'amman da'aha bal wa la tadfa'uhu 'an anfusiha. وإذا كانت هذه حالتهم بطلت دعوتهم لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء. الله سبحانه وتعالى mencela, menjelekkan orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, بأنهم يعبدون معه معبودات, bahwasanya mereka itu menyembah bersama Allah sesembahan-sembahan yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Dan sesembahan itu pun, yakni tidak memiliki hak untuk diibadai. Wala tafa'u dharra 'amman da'aha. Dan sesembahan itu tadi, selain daripada Allah itu, tidak mampu menolak madarat kepada orang yang berdoa kepadanya. Bal wala tadfa'uhu 'an anfusiha. Bahkan menolak madarat kepada dirinya sendiri pun tidak mampu. Wa idza kanat hadhihi halatuhum, kalau memang keadaannya seperti ini, batalat da'watuhum, maka batillah berdoa kepada mereka, beribadah kepada mereka. Karena makhluk la yakunu syarikan lil khaliq, karena makhluk itu tidak bisa menjadi sekutu bagi khaliq. Wal 'ajizu la yakunu syarikan lil qadir alladhi la yu'jizu syai. Sementara orang yang lemah tidak bisa menjadi sekutu bagi zat yang maha kuasa, yang tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Ini makna global dari ayat tersebut. Kita lanjutkan di istafadu minal ayah, faedah yang diambil dari ayat ini. Di antara faedah dari ayat tersebut yaitu yang pertama, yakni butlanu syirki min asasihi li'annahu ta'alluqun 'ala makhluqin 'ajizin. Batilnya kesyirikan dari asalnya. Ya, dari asalnya, dari dasarnya syirik itu sudah batil. Jadi bagaimanapun caranya tetap syirik itu batil. Bagaimanapun bentuknya, apapun bentuknya, tetap syirik itu batil. Li'annahu ta'alluqun 'ala makhluqin 'ajizin, karena orang yang berbuat syirik itu menggantungkan dirinya kepada makhluk yang lemah. Ketika kita datang ke kuburan berdoa kepada penghuni kubur, berarti kita menggantungkan diri kita kepada penghuni kubur, sementara penghuni kubur itu pun lemah. Menyelamatkan nyawanya saja untuk lepas dari badannya pun tidak mampu. Keluar dari kuburnya pun tidak mampu. Bagaimana mau memberikan pertolongan kepada orang yang berdoa kepadanya? Maka ini suatu kebatilan. Ya, suatu kebatilan dari perbuatan mereka, kesyirikan karena menggantungkan diri mereka kepada makhluk yang lemah. Yang kedua, annal khaliqa huwal mustahiqqul ibadah. Bahwasanya al-khaliq, zat yang maha pencipta itu, dialah yang berhak untuk diibadai. Adapun selain khaliq, selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang berhak untuk diibadai. Meskipun itu, yakni para malaikat yang didekatkan maupun para rasul yang diutus, siapapun dia, tidak berhak untuk diibadai. Tapi yang berhak itu hanyalah Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan, Subhanahu wa ta'ala, berhak mendapatkan peribadatan. Al-Thalith yang ketiga, yakni annal istidlal, al-istidlalu bitawahidir rububiyah ala tawahidir uluhiyah. Berdalil. Yakni untuk tawahid rububiyah dengan tawahid uluhiyah. Atas tauhid uluhiyah. Jadi antara dua tauhid ini harus saling ada keterkaitan. Ketika seseorang mengakui rububiyatullah, maka dia juga seharusnya itu melaksanakan uluhiyatullah. Kalau seseorang sudah mengakui bahwa yang menciptakan dirinya itu Allah, yang memberikan rezeki kepada dirinya itu adalah Allah, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka di sana dia dituntut untuk melaksanakan uluhiyatullah. Yani menyembah, beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika seseorang hanya sekedar mengakui rububiyatullah, hanyalah sekedar mengakui Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai pengatur alam semesta, tapi tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut tidak ada bedanya dengan iblis. Karena iblis juga masih mengakui bahwa yang menciptakan dirinya adalah Allah. Iblis mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini ucapan iblis. Aku lebih baik daripada dia itu Adam, karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Pengakuan iblis mengakui bahwa yang menciptakan dirinya adalah Allah. Oleh karena itu, ketika seorang hanyalah mengakui tauhid rububiyah saja tanpa melaksanakan uluhiyah, berarti tidak jauh dari sifatnya iblis. La'natullah alaihi. Sehingga ketika seseorang mengakui rububiyatullah, mengakui Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang maha mengatur semesta ini, maka dituntut untuk melaksanakan tauhid uluhiyah, yakni beribadah hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jadi ini konsekuensi dari seorang yang telah mengakui rububiyatullah, maka dia harus melaksanakan uluhiyatullah. Kemudian yang keempat, rabi' masyru'iyatu muhajjatil musyrikin linasril haqqi wa qamhil batil. Disyariatkan untuk membantah orang-orang musyrikin, berhujjah terhadap orang-orang musyrikin dalam rangka untuk menolong kebenaran dan untuk membasmi kebatilan, menghancurkan kebatilan. Ketika kita tahu di sana ada kesyirikan, kita disyariatkan untuk membantah kesyirikan tersebut dalam rangka untuk menolong kebenaran dan membasmi, menghancurkan, menghilangkan kebatilan yang ada. Karena syirik ini adalah abdalul batil, kebatilan yang paling batil. Azlamu, ya, azlamu syirik, yakni perbuatan yang paling zalim dari kesyirikan yang ada. Ya, maka kita harus wajib untuk membantah dan juga yakni menentang kesyirikan tersebut. Jangan sampai kita biarkan kesyirikan tersebut terjadi. Apalagi kalau kita mengetahuinya. Ini ayat yang pertama dalam bab ini, surat Al-A'raf ayat yang ke-191 sampai 192. Kita lanjutkan di ayat yang kedua dalam bab ini, wa qawlihi ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Fatir ayat yang ke-13 sampai 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'ukum mithlu khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berdoa selain daripada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, atau sesuatu yang disembah, sesuatu yang dimintai doa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, mereka itu tidak mampu untuk menciptakan apapun meskipun itu sekecil, setipis kulit ari. Sesuatu yang disembah, sesuatu yang dimintai doa selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu sama sekali tidak mampu untuk menciptakan apapun meskipun itu sekecil, setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'akum, jikalau kalian berdoa kepada mereka selain Allah tadi, la yasma'u du'akum, mereka itu tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u, jikalau seandainya mereka pun mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabai, tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian, tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum, dan yaumul qiyamah kala yakfuruna bisyirikikum, mereka itu akan mengingkari kesyirikan-kesyirikannya kalian. Mereka yang disembah itu akan mengingkari perbuatan syirik yang dilakukan oleh penyembahnya. Wa la yunabbi'ukum mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa yani memberitakan kepada engkau seperti apa yang telah diberitakan oleh Al-Khabir ini Al-Alim, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengetahui. Surat Fatir ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kita baca keterangan dari Al-Syaikh Dr. Salih bin Fauzan dalam mulakhasnya di sini. Walladzina tad'una min dunihi, yani ay alladzina tad'unahum ghairallah minal malaikati wal anbiya'i wal asnami wa ghairiha. Sesuatu yang disembah selain daripada Allah, baik itu dari kalangan para malaikat, para nabi, berhala-berhala, atau selainnya, mereka itu tidak bisa menciptakan apapun meskipun itu setipis kulit ari, qitmir. Al-qitmir huwa al-lafafatu allati takunu ala nawati tamri, yakni kulit yang ada di biji tamar. Kita tahu biji tamar, yakni biji kurma, ada kulit yang sangat tipis. sesuatu yang disembah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan di sini tidak bisa menciptakan apapun meskipun itu menciptakan yakni sesuatu yang setipis kulit ari saja tidak bisa. Apalagi lebih daripada itu. Ini perumpamaan yang Allah sebutkan di sini dengan yakni ma yamlikuna min qitmir. Bahkan di ayat yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana Allah memperumpamakan yakni segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memperumpamakan dengan yakni lalat. Allah menyatakan, "Ya ayyuhan nas, duriba mathalan fastami'u lah." Dari surat Al-Hajj ayat yang ke-23. Wahai orang yang beriman, duriba mathalan fastami'u lah. Telah dijadikan kepada kalian sebuah permisalan, maka dengarkan permisalan ini. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang disembah selain daripada Allah itu tidak bisa menciptakan apapun, meskipun itu seekor lalat pun, meskipun mereka seluruhnya bersatu berkumpul. Wa in yaslubhumu dzubab syai'a la yastanqidhuhu min. Dan jika seandainya lalat itu mengambil sesuatu yang ada pada mereka, mereka tidak bisa mengambil lagi. Maka Allah katakan dha'afa at-thalib wal matlub, sangat lemah yang meminta dan yang dimintai. Orang yang meminta tadi lemah, yang dimintai juga lemah. Maka ini perumpamaan kesyirikan. Di sini Allah perumpamakan dengan qitmir. Mereka tidak bisa menciptakan meskipun itu sekecil setipis kulit ari. Jadi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. La yasma'u du'a'akum, yani li'annahum amwat. Mereka itu tidak bisa mendengar doa-doa kalian meskipun kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Li'annahum amwat, karena mereka itu yang disembah itu terkadang itu orang-orang yang sudah mati. Kuburan-kuburan disembah. Tentunya penghuni kubur tidak bisa mendengarkan orang yang berdoa kepadanya. Aw malaikatun mashhuluna bima khuliqu lahu. Ataukah kalau memang mereka berdoa kepada para malaikat? Kalau Nabi jelas ya, sekarang sudah meninggal seluruhnya. Tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Khatamun nabiin, penutup para nabi. Sehingga kalau sekarang ada orang yang berdoa kepada Nabi, siapapun dia jelas, berarti dia berdoa kepada yang telah meninggal. Kalau berdoa kepada malaikat, malaikat memang masih hidup. Dan hidup memang malaikat. Tapi malaikat ini pun tidak bisa mendengarkan doa-doa manusia. Karena mereka yang masyhulu nabi makhulilku lahu. Mereka disibukkan dengan sesuatu yang mereka diciptakan untuknya. Para malaikat Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Sehingga mereka tidak sempat untuk mendengarkan doa-doanya orang yang berdoa kepada mereka. Mastajabu lakum. Ini lanjutan ayat yang tadi. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian berdoa kepada selain Allah tadi, mereka tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Kalau sisa adanya mereka mendengar, mereka pun tidak bisa mengabulkan permohonan kalian. Mastajabu lakum. Yani la yaqduruna 'ala ma tatlubuna minhum. Mereka tidak mampu untuk memberikan apa yang kalian minta dari mereka. Tidak bisa mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Ya, karena mereka itu juga makhluk sebagaimana kita makhluk. Bagaimana mungkin mereka itu akan bisa mengabulkan apa yang kita inginkan? Tapi yang bisa mengabulkan permohonan kita, keinginan kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lainnya. Bahkan yaumul qiyamah kelak nanti Allah katakan wa yaumul qiyamati yakfuruna bisyirkikum, mereka akan mengkufuri kesyirikan-kesyirikan kalian, mengingkari. Yungkirunahu wa yatabarrauna mimman asyraka bihim ma'allah, mereka itu akan mengingkari dan berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Akan diingkari. Siapa suruh dulu kalian berdoa kepada saya? Sekarang saya berlepas diri. Yaumul qiyamah seperti itu mereka akan katakan. Jangan dianggap kalau mereka itu akan bisa memberikan bantuan pertolongan kepada kita, tidak sama sekali, tidak bisa. Mereka sendiri sibuk mencari syafaat, mencari yakni pertolongan untuk bisa yakni menyebabkan mereka itu masuk dalam surga. Sehingga mereka seluruhnya itu tidak mampu untuk memberikan yakni pengabulan doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengabulkan doa-doa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya tentunya. Kemudian wala yunabbiuka yani yukhbiruka bi'awaqibil umuri wa ma'aliha, yani tidak ada yang bisa menghabarkan kepada engkau akibat perkara-perkara dan juga tempat halinya perkara tersebut kecuali al-khabir mithlu khabir yani alimun biha, yakni zat yang maha mengetahui perkara tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala, wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memberitahukan kepada kita apa yang telah kita lakukan dahulu. Al-ma'na al-ijmali li ayah, ma'na global dari ayat ini, yukhbiru ta'ala an halil mad'uwin min dunihi min al-mala'ikati wal anbiya'i wal asnami wa ghairiha bima yadullu ala ajzihim wa dha'fihim wa annahum qad intaqat anhum asyurut allati labudda an takuna fil mad'uwin wa hiya milku ma tuliba minhu wa sima'u du'a wal qudratu ala istijabatihi famata udima syartun batula an yakuna mad'uwan fakaifa idza udimat kulluha fakaifa idza udimat kulluha. Mana global dari ayat ini, dari surat Fatir ayat yang ke-13 sampai 14, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan keadaan sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan para malaikat ataukah para nabi ataukah berhala-berhala ataukah selain mereka. Allah menghabarkan bima yadullu ala ajzihim, dengan apa yang menunjukkan atas lemahnya mereka, wa dha'fihim. Bimana? Ajzihim wa dha'fihim. Menunjukkan atas lemahnya mereka dan tidak mampunya mereka. Wa annahum qad intafat anhum asyurut allati labudda an takuna fil mad'uwi, dan bahwasanya mereka sudah tidak memiliki syarat-syarat yang mesti ada pada yang didoai. Mereka tidak memiliki syarat, tidak memiliki syaratnya tidak terpenuhi, tidak ada syarat-syarat. Ya, yani di antara syarat, yani sesuatu itu bisa disembah, yani yang pertama milku ma tuliba minhu, memiliki apa yang diminta darinya. Wasima'u du'a, bisa mendengarkan doa, dan yang ketiga yani wal qudratu ala istijabatihi, mampu untuk bisa mengabulkan doa. Yang memiliki tiga perkara ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia atau makhluk ataukah selainnya selain Allah tidak mampu untuk memiliki syarat ini. Jadi berarti mereka tidak berhak untuk didoai, tidak berhak untuk diibadahi. Fala ta'udhi masyartun batula an takuna mad'uwan. Fakaifa idza udibat kulluha? Kapan satu syarat tidak ada? Batula ay yakuna mad'uwan, maka batillah kalau dia dikatakan sebagai sesuatu yang didoai, yang dimintai doa. Maka bagaimana kalau tidak ada seluruh syarat-syarat tadi? Tiga syarat tadi tidak ada. Ya pada sesuatu yang disembah tadi tentunya lebih tidak berhak lagi untuk dimintai doa. Ya. Tidak berhak untuk kita beribadah kepadanya. Ya. Munasabatul ayat lil bab, kesuara ayat ini dengan bab, anna fiha al-burhan, anna fiha al-burhan al-qati'a ala butlani syiriki warraddi ala musyrikin. Bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat burhan, keterangan, penjelasan yang pasti tentang batilnya kesyirikan dan bantahan bagi kaum musyrikin, bagi orang-orang yang berbuat syirik. Ini kesesuaian ayat ini dengan kitab tauhid. Ya. Ayat ini dengan bab pembahasan tentang masalah tauhid. Ma yastafadu min al-ayah, faedah yang diambil dari ayat ini, di antaranya itu yang pertama, butlanu syiriki biddalilil qati'i wal bara wal burhanil wadihi. Batilnya kesyirikan dengan dalil yang pasti dan bukti-bukti yang jelas. Kesyirikan itu jelas batil. Dalilnya pasti, keterangan juga jelas. Ya. Kemudian kedua, yang bayanu syurutil lati yajibu tawafuruha fil man'uwi wal mustaghafi bih. Di ayat ini juga terdapat padanya penjelasan akan syarat. Syarat yang wajib untuk terpenuhi bagi sesuatu yang didoai ataukah dimintai istighatsah, dimintai doa dan juga dimintai doa dan juga dimintai istighatsah. Di sana harus ada tiga syarat minimalnya. Yaitu yang pertama, milkuhu lima tuliba minhu, memiliki apa yang diminta darinya. Dan yang memiliki segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yakni sima'uhu lidu'ai man da'ahu, mendengar doanya orang yang berdoa kepadanya. Syarat yang ketiga yakni al-qudratu ala ijabatihi, mampu untuk mengabulkan doanya. Dan tiga syarat ini hanyalah Allah yang memiliki, sementara makhluk baik itu malaikat atau para nabi tidak bisa memiliki hal ini. Sehingga mereka tidak berhak, tidak pantas untuk dimintai doa, tidak pantas untuk dimintai pertolongan. karena mereka sudah meninggal, dari kalangan para nabi sudah meninggal, rasulullah sudah meninggal. Malaikat pun mereka disibukkan dengan beribadah kepada Allah, bagaimana mungkin mereka bisa mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadanya. Asalnya yang ketiga ini, annal aqidata mabnaha ala al-burhan wal yaqin la ala dhann wa taharrus wa taqlidil a'ma. Bahwasanya akidah itu dibangun di atas bukti dan keyakinan, bukan dibangun di atas yang diprasangka-prasangka, dugaan-dugaan, serta tidak dibangun di atas taklid buta, tapi dibangun di atas keyakinan, di atas bukti yang jelas. Inilah agama dan inilah akidah. Jadi akidah kita bukan cuma sekedar yakni katanya-katanya, tapi harus kita pasti ada dalil dari Al-Qur'an, jelas bukti-buktinya. Ya, bukan cuma sekedar prasangka saja, bukan cuma sekedar taklidul a'ma, yakni mengikuti orang-orang tua dulu. Dulu orang tua saya seperti ini, saya harus seperti ini. Tidak. Tapi akidah itu dibangun di atas bukti yang jelas. Dari yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yakni itsbatu ilmillahi bi'awaqibil umur, penetapan ilmu bagi Allah berkaitan dengan akibat-akibat perkara yang akan terjadi. Allah tahu seluruhnya. Perkara-perkara yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, dan kalau terjadi bagaimana kejadiannya, Allah tahu seluruhnya. Allah tahu seluruh, dan ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan akan masalah tauhid dan sekaligus bantahan dalam perbuatan syirik, ayat yang kedua dalam bab ini. Kita lanjutkan di dalil dari Al-Hadith, dari As-Sunnah, yang menunjukkan bantahan kesyirikan. Wafis sahih, dan di dalam sahih, yang maksudnya sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, sahih Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, shujja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin wa qusirat ruba'iyyatuhu. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. dalam sahih ini sahih Bukhari sahih juga sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan شجى النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد, Nabi SAW pernah terluka di bagian wajah dan kepalanya. Ini syujja, ini adalah luka di bagian kepala dan juga wajah khusus. Ya, kalau di bagian badan berarti jarh, ya juruh. Tapi kalau di bagian kepala dan juga wajah, maka dinamakan dan syujja. Nabi SAW pernah terluka bagian wajah dan kepalanya pada hari perang Uhud, perang antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Waktu syarat rubahnya tuhudan sampai, yani bagian samping gigi serinya beliau itu patah, tanggal sampai seperti itu. Ketika perang Uhud, jadi Rasulullah itu tidak kebal, karena bisa terluka. Berarti tentunya orang-orang yang sekarang mengaku kebal, berarti tidak sama dengan Rasulullah. Tidak mengikuti petunjuknya Rasulullah, karena berarti dia mengamalkan sebuah amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh iblis-iblis, syaitan-syaitan yang ada. Meskipun kita lihat secara mata kita itu kebal, padahal tidak. Padahal itu hanyalah tipuan syaitan. Sebenarnya bukan itu yang dipukul, tapi kelihatannya itu. Ya. Maka ini tipuan. Nabi SAW pernah terluka pada hari perang Uhud di daerah wajah dan kepalanya sampai gigi serinya itu tanggal, patah, terlepas. Fakal kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kaifa yuflihul qaum, kaifa yuflihul qaum, syadju nabiyahum, bagaimana kaum yang telah melukai nabi mereka itu akan berbahagia. Rasulullah SAW itu yakni mendoakan kejelekan kepada orang-orang musyrikin yang telah melukai beliau, dengan mengatakan mereka itu tidak akan berbahagia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan seperti itu. Ya. Karena bisa jadi Allah itu akan menjadikan mereka bertaubat, dan kenyataannya juga mereka banyak yang bertaubat. Orang-orang yang ikut perang Uhud dari kalangan orang-orang musyrikin banyak yang bertaubat. Ya. Maka Allah menegur ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kaifa yuflihul qaum, kaifa yuflihul qaum syajju nabiyahum, bagaimana kaum yang melukai nabi mereka itu akan berbahagia. Allah menyatakan turunkan ayat dengan ayat yang berbunyi laisa lakamil amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kamu tidak memiliki sedikit pun urusan, tidak memiliki sedikit pun yakni perkara tentang urusan mereka. Tidak ada hak sedikit pun untuk menyatakan mereka itu akan tidak berbahagia, akan bahagia atau yang lainnya tidak. Tapi itu semuanya Allah yang menentukan. Ya. Au yatuba alaihim ataukah Allah akan memberikan mereka menjadikan mereka bertaubat? Au yu'adzibahum ataukah Allah akan mengadab mereka? Fa innahum zalimun, maka mereka itu zalim. Ya. Ini di surat Al Imran ayat yang ke-128. Ini sebab turunnya surat Al Imran ayat yang ke-128. Ketika Rasulullah mengucapkan seperti itu, mendoakan kejelekan bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memerangi Rasul pada perang Uhud. Dan kenyataannya, sebagaimana apa yang Allah sebutkan di sini. Rasulullah SAW sama sekali tidak memiliki hak untuk memberikan petunjuk atau untuk menyatakan orang itu sesat. Ya, meskipun mereka telah melukai nabinya dan Rasulullah telah mendoakan kejelekan, Allah Subhanahu wa Taala tegur nabinya. Bahkan pimpinannya mereka, pimpinannya orang-orang kafir Quraisy yang memimpin perang Uhud tersebut, yang sampai Rasulullah terluka pada perang tersebut, ini seluruhnya itu masuk Islam. Sebagai contoh, pimpinannya Abu Sufyan masuk Islam ketika Fathu Makkah dan bagus keislamannya. Contohnya panglima yang langsung menyerang Rasulullah SAW yang sempat ketika itu melukai Rasulullah, Khalid bin Walid, masuk Islam dan Islamnya baik sampai menjadi panglimanya, khalifahnya Rasul, yang setiap medan laga senantiasa menang, tidak pernah kalah. Sampai Umar khawatir kalau kaum muslimin bersandar dengan Khalid bin Walid, sehingga Umar pun ganti. Umar berkata ketika menjadi khalifah, mengganti. Padahal ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setiap kali perang, senantiasa Khalid bin Walid yang menjadi panglima perangnya. Perang Riddah melawan orang-orang murtad, yakni perang melawan nabi palsu, ini perang Yamamah namanya, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Menang. Perang yang lainnya menang, senantiasa menang, tidak pernah terkalahkan panglima ini. Ya. Padahal ketika itu dulu pernah Rasulullah doakan kejelekan, tapi ternyata Allah tegur. Allah jadikan dia bertaubat. Sampai Umar khawatir kalau kaum muslimin itu bersandar dengan Khalid bin Walid. Ya, menyatakan menangnya perang itu gara-gara Khalid bin Walid. Maka Rasulullah selesai, maka Umar bin Khattab ketika jadi khalifah mengganti Khalid bin Walid dengan panglima yang lain, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga yang lainnya dari panglima yang ada. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, panglimanya Umar bin Khattab. Supaya kaum muslimin tidak bersandar dengan Khalid dan tidak menjadikan Khalid sebagai sekutu bagi Allah. Ya. Khawatir. Seorang sahabat, dan hal ini pun memang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula Safwan ibn Umayyah, salah seorang pemimpin orang-orang Quraisy melawan Rasulullah ketika perang Uhud, juga masuk Islam. Suhail ibn Amr, yang Rasulullah bahkan doakan dalam kurun nakzilahnya, habis perang Uhud, Rasulullah mendoakan dalam kurun nakzilah. Nanti di hadis yang selanjutnya dikatakan, jadi Rasulullah mendoakan ada 3 orang, Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham, seluruhnya masuk Islam dan bagus keislamannya. Maka Allah menegur ketika Rasul menyatakan kaif yufiru qaum syajju nabihum, bagaimana kaum yang melukai nabi mereka itu akan berbahagia. Allah turunkan ayat laisa lakum min al-amri syai'un, sama sekali kamu tidak memiliki urusan dalam hal urusannya mereka. Au yatuba alaihim ataukah Allah akan menjadikan mereka bertaubat, au yu'adzibuhum ataukah mereka Allah Allah akan mengadab mereka, fa innahum zalimun, mereka itu orang yang zalim. Pantas. Tapi ternyata Allah menginginkan mereka itu seluruhnya bertaubat dan masuk Islam dan bagus keislamannya mereka, dan bahkan menjadi penguat-penguatnya agama Islam. Khalid bin Walid dikatakan sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Ya. Dan juga yang lainnya, Suhail bin Amr, salah seorang yakni oratornya Rasulullah SAW. Ya. Dan juga yang lainnya dari sahabat-sahabat yang mulia, ternyata mereka itu menjadi pembesar dalam Islam. Setelah sebelumnya mereka menjadi pembesar dalam kesyirikan, setelah masuk Islam mereka menjadi pembesar dalam hal Islam. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa Taala, yang Allah akan berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, tidak tanpa melihat latar belakang. Allah ingin berikan petunjuk kepada seseorang tanpa melihat latar belakang. Sampai ada seorang budak yang membunuh pamannya Rasul Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, ini pun masuk Islam, yang bernama Wahsy ibn Harb, yang membunuh dengan tombaknya, membunuh Hamzah. Dan Wahsy ini membunuh Hamzah itu bukan karena benci dengan Hamzah. Bahkan Wahsy ini lebih benci dengan majikannya daripada dengan Hamzah. Cuman karena dijanji oleh majikannya, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu akan merdeka. Cuman ingin merdeka sehingga melakukan pembunuhan itu kepada Hamzah bin Abi Thalib, yakni pada perang Uhud juga. Ternyata juga masuk Islam dan bagus keislamannya. Sehingga Wahsy kemudian menebus kesalahannya itu dengan membunuh Muslim al-Kadzdzab. Tertebus dosanya. Ketika membunuh orang yang paling kafir. Inilah rahasianya Allah. Allah akan berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa melihat latar belakang. Bahwa oleh karena itu ketika Rasulullah SAW menyatakan kaifa yuhil qaum, bagaimana kaum itu akan berbahagia ketika mereka melukai nabinya mereka. Allah tegur ucapannya ini dengan menurunkan ayat surah Al-Imran ayat 128 dengan mengatakan laisa lakum min al-amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam mulakhasnya. Fi sahih maksudnya fi sahihain, yani as-sahihain, sahih Bukhari maupun sahih Muslim. Syajju yani asyajjatu al-jarhu. Asyajjah yani al-jarhu yani luka-luka. Tapi kalau asyajju di sini yani luka yang ada di kepala ataukah di wajah khusus. Ya. Jadi luka-luka itu ada banyak namanya. Dan semuanya pun hukumannya berbeda. Maksudnya dari sisi kisosnya berbeda. Di kepala pun sudah banyak ada namanya syajjah, ada namanya ini syajju tadi. Ya, syajjah ada yang namanya hasyimah, ada yang namanya munaqqilah atau yang lainnya. Ini di pembahasan tentang masalah yakni diat. Nanti ada diat-diatnya pun sendiri. Ya. Jadi inilah bahasa Arab yang sangat luas. Nah, Uhud, ya. Yauma Uhud maksudnya ini Jabalul Ma'ruf. Uhud itu gunung yang dikenal. Ini shimalil Madinah, di sebelah kiri kota Madinah, sebelah utara kota Madinah. Karena indahu al-waqatul masyhur hanusiba ilaihi. Dahulu pernah terjadi sebuah tragedi yang terkenal sehingga tragedi tersebut disandarkan kepada Uhud, yakni Ma'rakatu Uhud, perang Uhud. Karena dilakukan di yakni daerah sekitar Gunung Uhud. Ya. Ar-Ruba'iyah yakni hiya as-sinnul lati ba'da thaniyah. Ba'da thaniyah. Ruba'iyah ini adalah gigi yang ada setelah gigi seri. Gigi seri kan di atas 2, di bawah 2. 4 ya. Setelah gigi serinya ada namanya rubaiyah. Setelah rubaiyah nanti ada gigi taring. Setelah gigi taring baru gigi geraham. Ini urutan gigi. Jadi rubaiyah itu gigi setelah gigi seri. Jumlahnya itu ada 4. Wal insanu lahu arba'u rubaiyah. Islam, setiap orang itu punya 4 gigi rubaiyah. Setelah gigi seri itu ada sebelum gigi taring. Ya. Silakan dilihat sendiri masing-masing punya. Ini arba'iyah. Kaifa yuflihul qaum ila akhirih, ila akhir qaul. Ya. Ai kaifa yahsulu lahum al-fawz wadh-dhafru was-sa'adah ma fi'lihim hala bi nabihim. Maksudnya seperti itu ucapan Rasul. Bagaimana mereka itu akan bisa mendapatkan kebahagiaan, kemenangan ya, bersamaan perbuatan mereka telah melukai nabi-nabinya mereka. Telah melukai nabinya mereka. Bagaimana mereka itu akan bisa mendapatkan kemenangan, kebahagiaan ketika mereka telah melukai nabinya mereka. Ini maksud dari ucapan Rasul seperti itu. Maksudnya Rasulullah menyaksikan, yakni petunjuk bagi mereka karena mereka telah zalim dengan nabinya. Tapi ternyata Allah menginginkan petunjuk kepada mereka. Banyak dari mereka yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Minal amri laisa laka minal amri, maksudnya adalah minal hukmi fil ibad. Yani Rasulullah tidak memiliki urusan sedikit pun berkaitan dengan hukum bagi para hamba-hamba. Yani Allah, yani bagi para makhluk, para hamba-hamba Allah. Al-ma'na al-ijmal bil hadis, ma'na global dari hadis ini. Yukhbiru Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu amma hasala lin nabiy sallallahu alaihi fi waqa'ati Uhud min al-ibtila wal imtihan ala aidi a'da'ihi min al-isabati fi mawdi'ain min jasadihi asy-syarif fa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam لحقه يأس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون يعني أي عواقب الأمور وحكم العباد بيد الله فامض أنت لشأنك ودم على دعوتك. أنس بن مالك رضي الله عنه ini salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang dulu ketika masih kecilnya itu menjadi pembantunya Rasul selama 10 tahun. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ibu yang bernama Humaisah binti Milhan menghadiahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah untuk menjadi pembantu. Karena ketika itu seluruh kaum muslimin maupun muslimat seluruhnya ramai-ramai berusaha untuk memberikan hadiah kepada Rasulullah, cuma ini tidak punya apa-apa, cuma punya anak laki-laki. diserahkan kepada Rasulullah SAW, saya hadiahkan anakku ini kepadamu agar supaya dia bisa berkhidmat kepada engkau. Jadi Anas ini menjadi pembantunya Rasul selama 10 tahun sejak hijrah sampai meninggalnya Rasul. Anas senantiasa menyertai Rasul kemanapun berada. Jadi Anas bin Malik ini salah seorang yang yakni sangat dekat dengan Rasul. Oleh karena itu beliau pun termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis, orang yang ketiga bahkan. Setelah Abu Hurairah kemudian Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena Anas jelas pembantunya Rasul. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini pernah mendapatkan doa dari Rasul dengan doa yang masyhur di mana Rasul menyatakan doa dalam doanya Rasul menyatakan Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan juga anaknya. Dan namanya doanya Rasul dikabulkan. Sehingga Anas pun, beliau pun termasuk salah seorang yang kaya raya di kota Madinah sepeninggalnya Rasul SAW dan orang yang punya anak banyak. Anaknya sampai hampir 100. Ya, anaknya Anas bin Malik. Umurnya 100 kian. Anaknya 100. Ya, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini atas berkat doanya Rasul SAW. Dan beliau banyak jasa kepada kita, kaum muslimin, dalam meriwayatkan hadis-hadisnya Rasul SAW berkaitan dengan masalah urusan pribadinya Rasul. Karena Anas bin Malik ini orang yang sangat dekat dengan Rasul, senantiasa membantu Rasul. Sampai buang hajat pun Anas bin Malik antar. Anas bin Malik siapkan, yakni airnya, siapkan apa yang Rasulullah perlukan. Ya. Dan Rasul, ya, bagaimana adabnya Anas bin Malik tahu. Bagaimana adabnya Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul, Anas bin Malik sangat tahu. Ini keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kepada kita salah satu hadis yang beliau ceritakan kepada kita. Apa hasil Nabi sallallahu alaihi wasallam di waqati Uhud? Min al-tilai wal imtihan ala aidi a'daihi min al-isabati fi mawdi'ain min jasadihi asy-syarif. Yani ketika terjadi sebuah kejadian Uhud, tragedi Uhud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian. Ya, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian. Yani melalui tangan-tangannya musuh-musuhnya. Berupa musibah di dua tempat di jasadnya yang mulia. Di badannya yang mulia beliau mendapatkan musibah. Yani bagian kepalanya luka. Ada yang menyatakan terkena tombak, ada yang menyatakan terkena serpihan besi baju besinya beliau. Nah, asalnya itu yang kena besi itu baju besinya. Kemudian baju besinya itu lepas sampai masuk ke bagian apa namanya? Rahangnya beliau. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luka ketika perang Uhud sampai seperti ini. Fakannahu sallallahu alaihi wasallam lahiqahu ya'sun min falahi kufar Quraisy. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganggap yakni berputus asa, maksudnya beliau itu tidak apa menyaksikan, beliau itu menyaksikan ya. Kebahagiaan akan sampai kepada orang-orang kufar Quraisy karena mereka telah melukai nabinya mereka. Ya. Faqilahu bisa berbeda, maka dikatakan kepada beliau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang turun kepada beliau dengan sebab ucapannya itu Rasul menyatakan kaifa yuhal qaum syadd nabiyahu. Allah menurunkan ayat. Laisa lakum min al-amri syai'. Kamu sedikit pun tidak memiliki urusan berkaitan dengan yakni urusannya mereka. Sedikit pun tidak punya. Ali Imran ayat 328. Jadi ai awaqibul umur wa hukmul ibad biadillah. Akibat perkara-perkara dan juga hukum bagi para hamba itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak ada urusan berkaitan dengan nasibnya mereka bagaimana nanti. Tidak ada urusan dan tidak ada hak untuk mengatur. Itu semuanya haknya Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur. Apa yang akan Allah berikan balasan kepada mereka? Ya. Famdi anta li sya'nika, maka teruslah engkau untuk melakukan keadaanmu. Wadum ala da'watik, dan terus-meneruslah engkau di atas dakwahmu. Ya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan kaifa yufrihul qaum syajjun nabiyhum. Karena al-falah, as-sa'adah, kemenangan, kebahagiaan itu biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah bisa berharap. Tapi semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan kebahagiaan kepada seseorang, menginginkan petunjuk kepada seseorang meskipun dia telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar sekalipun, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Sebaliknya ketika seseorang telah melakukan kebaikan sebanyak apapun, sebesar apapun, tapi kalau Allah menginginkan orang tersebut itu sengsara di akhirat kelak, tidak ada yang bisa menghalangi pula. dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman tentang keadaan manusia, bahwasanya seorang itu meskipun sudah melakukan amalan sebanyak apapun, sampai-sampai tidak jarak di antara dia dengan surga kecuali satu jengkal saja dari keputusan Allah telah mendahulunya, maka dia melakukan amalan ahli neraka dan masuk neraka meskipun selama hidupnya itu banyak melakukan kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Kita menunggu dari hal seperti itu. Tapi sebaliknya, meskipun seseorang itu telah melakukan kejelekan sebanyak apapun, sampai-sampai tidak jarak antara dia dengan neraka kecuali satu jengkal saja, ternyata Allah kehendaki lain. Allah menginginkan dia itu berbahagia. Allah menjadikan orang tersebut taubat dan kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya. Allah selamatkan dia dari api neraka. Jadi semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah yang berhak untuk mengatur alam semesta ini, mengatur makhluknya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak seorang pun yang bisa menyesatkan, dan sebaliknya barang siapa yang telah Allah sesatkan, tidak ada seorang yang bisa menunjukinya. Ini sabda Rasul ini senantiasa berulang dalam khutbah-khutbahnya beliau. Kita lanjutkan yang munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadits ini dengan bab. Anna fi dalilan ala butlani syirki bil awliya was salihin. Li'annahu idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfa' an nafsihi ad-dhurra wa laysa lahu min al-amri syai' fa ghayruhu min babi awla. Kesesuaian hadits ini dengan bab, bahwasanya dalam hadits ini terdapat dalil batilnya kesyirikan, batilnya perbuatan syirik dengan para wali dan juga orang-orang saleh. Dari sisi mana? Dari sisi karena mereka itu la'annahu idza kana rasul, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk menolak madarat dari dirinya, Rasulullah makhluk yang paling mulia, nabi yang paling mulia, tidak mampu menolak madarat yang akan menimpa dirinya, wa laysa lahu minal amri syai, dan Rasul sedikit pun tidak memiliki urusan berkaitan dengan nasibnya makhluk, nasibnya manusia. Fa ghayruhu min babi aula, maka selain beliau tentu yang lebih utama untuk tidak bisa melakukan hal itu. Tidak bisa untuk menolak madarat yang akan menimpanya, apalagi menimpa orang lain. Rasul saja, makhluk yang paling mulia, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, tidak bisa menolak madarat ketika Allah telah menentukan madarat terjadi pada diri beliau. Maka bagaimana mungkin seorang berbuat pada Rasul sementara Rasul tidak sembarang madarat yang akan menimpa dirinya? Apalagi kepada para wali, orang-orang saleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka juga tidak bisa lagi. Rasul saja tidak bisa, apalagi mereka. Meskipun Rasul masih hidup. Tadi kan masih hidup, Rasul saja tidak bisa, apalagi sudah meninggal sekarang. Apalagi sudah meninggal tentunya lebih tidak bisa lagi. Oleh karena itu di sini jelas batilnya orang-orang yang menyembah kepada para wali, berdoa kepada para wali yang menyatakan para wali itu bisa menolak bahaya atau bisa mendatangkan manfaat. Ini jelas suatu kebatilan. Sementara Rasul saja yang masih hidup pun tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa menolak mudarat yang akan menimpa dirinya. Ini jelas ya, sangat sesuai dengan pembahasan kita kali ini tentang masalah tauhid. Mari istafadu minal hadith, faedah yang diambil dari hadith ini. Butlanu syiriki bil awliya'i wa salihin, batilnya kesyirikan dengan para wali dan juga orang-orang saleh. Liannahu idha kana Nabi SAW la yamliku minal amri syai' fa ghayruhu min babi awla. Karena Nabi SAW apabila beliau saja tidak mampu untuk mengatur urusan sedikit pun, maka selain beliau SAW ini lebih utama untuk tidak mampu. Sehingga tidak boleh untuk dimintai doa, tidak boleh untuk yakni dimintai pertolongan. Tidak boleh untuk diibadai, karena mereka tidak mampu memberikan apapun. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, wuqul asqam wal ibtila bil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Faedah yang kedua, terjadinya sakit ujian terhadap para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau nabi saja, orang-orang terbaik saja, terkadang mereka itu tertimpa sakit, tertimpa ujian, tertimpa musibah, tentunya selain beliau juga yakni lebih berhak lagi untuk mendapatkan ujian seperti ini. Jadi jangan kemudian kita terlalu bersedih hati ketika tertimpa musibah. Karena semua orang itu pasti Allah akan memberikan ujian. Kecil maupun besar, ya, Allah akan memberikan. Naam. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril shabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu, ya, berupa kekurangan harta, kekurangan ya, jiwa, wathamarat, buah-buahan maupun yang lainnya. Wabashiri sabirin, dan Allah akan dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Seterusnya ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu sudah menetapkan ujian bagi kita seluruhnya. Dan kewajiban kita adalah bersabar dengan ujian yang menimpa kita. Para nabi saja, alaihi salatu wassalam, mereka ditimpa ujian, ditimpa sakit, ditimpa musibah. Tentunya, ya kita juga harus bersabar dengan musibah yang menimpa kita. Dan ini adalah merupakan bukti kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, yani wujubul ikhlas, wujubul ikhlasil ibadati lillah, li'annahu huwa alladhi lahu al-amru wahdah. Wajibnya ikhlas di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia itu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, adalah zat yang memiliki segala urusan. Hanyalah Allah saja, tidak ada yang lainnya. Yang mengatur segala urusan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian yang keempat, yani masyru'iyatus sabri wa tahammulil adha wa dharari fi sabilid da'wati ila Allah. Disyariatkan untuk bersabar, menanggung beban dan juga mudarat di jalan Allah, yakni di jalan berdakwah, ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yakni an-nahyu 'anil ya'si min rahmatillahi wa la fa'ala al-insanu ma fa'ala min al-ma'asi allati hiya duna syirki. Larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Larangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun seorang manusia telah melakukan apa yang dilakukan berupa kemaksiatan-kemaksiatan, selama itu bukan kesyirikan. Kalau meninggal dalam keadaan maksiat bukan kesyirikan, maka masih ada harapan Allah akan memberikan ampunan kepada dia. Tapi kalau kesyirikan, dia mati dalam keadaan syirik, maka tidak ada harapan lagi Allah memberikan ampunan kepada mereka. Ini beberapa pembahasan berkaitan masalah jadi tauhid maupun syirik. Masih ada beberapa hadis yang menunjukkan akan sebab ini. Kita lanjutkan berkaitan dengan insyaAllah. Allah Taala alaihi wa sallam. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.